Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Dan kita masih pada bab ma jaa anna ba'd hadhil ummah ya'budul awsan. Dan kita masuk pada keterangan fawaid yang dibawakan oleh beliau Syekh Shaleh Fauzan hafizahullah taala. Fawaid hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Qala hafizahullahu taala ma yustafadu min al hadith. Yang pertama, wuku'u syirki fi hadhil ummah warraddu ala man nafa dhalik. Dalam hadis bisa diambil faedah terjadinya syirik pada umat ini. Ya. Kesyirikan didapatkan pada umat ini. Dan hadis ini sebagai bantahan terhadap orang yang mereka menolak atau meniadakan kesyirikan itu terjadi pada umat Islam. Baik. Mungkin sebagai pengingat saja diambil faedah ini dari petikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hatta ta'budu fi'amun min ummati al-awsan. Ya. Sehingga sekelompok dari umat ini ada yang menyembah awsan, berhala. Yang kedua, alamun min a'lami nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu akhbar bi akhbarin waqa'a madmunuha kama akhbar. Dalam hadis ini mengandung tanda dari apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengandung apa? Tanda, alamat dari tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau dalam hadis ini menyampaikan beberapa berita-berita, beberapa kabar yang itu terjadi. Ya, apa yang beliau beritakan itu terjadi. Seperti apa yang beliau kabarkan. Ya, seperti apa yang beliau kabarkan. Ya, dalam hadis yang lumayan panjang tersebut, ya, disampaikan padanya beberapa perkara. Ya. Di antaranya tadi penghabaran bahwa sekelompok dari umat ini nantinya ada yang menyembah al-Awthan. Ya. Sebelumnya dikhabarkan beliau atau umat Islam nanti akan mendapatkan dua harta simpanan, Kisra dan Kaisar. Ya. Dan terjadi apa yang beliau khabarkan ini. Yang berikutnya yang ketiga, kamalu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam bi ummatih. Sempurnanya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Haitsu sa'ala rabbahu laha ma fihi khairuha wa a'zamuhu at-tauhid. Wa takhawwafa 'alaiha ma yadurruha wa a'zamuhu asyirku. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepada Rabb-nya untuk umat ini sesuatu atau perkara-perkara yang padanya mengandung kebaikan buat umat ini, di mana yang paling besarnya adalah urusan tauhid. Dan beliau mengkhawatirkan umat ini adanya perkara yang akan memadharatkan, di mana yang paling besarnya adalah apa? Asyirk. Tidak bisa diukur ya dengan kondisi orang tua kita terhadap kita. Ya. Kasih sayang orang tua kita terhadap kita, ya, yang mohon maaf, yang ngaji saja ya, itu belum sampai pada taraf yang seperti ini. Gimana dengan orang tua yang masih awam? Ya. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terhadap umatnya beliau sangat belas kasih. Terhadap kita semua juga, umat beliau alaihi salatu wassalam, sangat mengharapkan untuk kita ini mendapatkan keimanan. Beliau merasakan keberatan bila umat ini juga merasa berat. Inilah beliau alaihi salatu wassalam. Maka dikatakan dalam faedah ini, kamalu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam bi ummati, sempurnanya belas kasihan atau kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Berikutnya yang keempat, tahdzirul ummati minal ikhtilafi wa du'atid dhalal. Peringatan terhadap umat ini dari perselisihan-perselisihan dan dari du'atid dhalal, para penyeru kesesatan. Agar umat Islam mereka mengambil keberhati-hatian, mengambil sikap waspada dari urusan yang di situ mengandung perselisihan, dari berhadapannya dengan para dai, para penyeru kepada kesesatan. Apapun penyebutan penyeru itu. Apakah mungkin yang dikenal dengan penyebutan ustaz, kiai, habib, mungkin syekh, mungkin alim, wong pinter, ataupun yang lainnya, agar kita berhati-hati dari mereka bila mereka ini kedapatan menyeru kepada ad-dhalal, kesesatan. Wa inna ma'afu ala ummati ala immata al-mudillin. Ya. Saya sangat khawatir terhadap umatku ini dari a'immah, para pemimpin yang menyesatkan. Ya. Termasuk padanya para ulama'nya. Ya. Ataupun umaroknya. Ataupun para hamba ataupun ahli ibadah yang mereka itu banyak diikuti oleh manusia. Ya. Beliau sangat takut, mengkhawatirkan umat dari para pemimpin yang seperti ini. Du'atul dolal, para penyeru kepada kesesatan. Berikutnya yang kelima, khatmun nubuwwati bihi sallallahu alaihi wasallam. Ditutupnya urusan kenabian ya, dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa innahu, kata beliau, sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Ya. Dengan tegas beliau menyatakan, wa ana khatamun nabiyyin, saya ini penutup para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Ya. Yang terakhir, al bisyaratu bi annal haq la yazul bil kulliyah. Wa bi baqa'i dha'ifatin 'alayhi la yadurruha man khadhalaha wa la man khalafaha. Dalam hadis ini mengandung pemberitaan atau berita gembira, di mana yang namanya al-haq itu tidaklah akan hilang secara keseluruhan. Yang namanya kebenaran tidaklah akan hilang secara keseluruhan. Dan juga dalam hadis ini mengandung apa? Kabar bagus, kabar baik, berita gembira. Yaitu apa? Tetap adanya sekelompok yang selalu di atas al-haq, di mana tidaklah akan memadorotkan kepada mereka orang yang menghinakannya, dan juga tidaklah akan memadorotkan mereka orang yang menyelisihinya. Ya. Yang seperti ini harus kita yakini, bahwa dunia yang kita tinggali ini tidak sepi dari adanya orang yang selalu di atas al-haq. Hanya saja mungkin di tahun ini, di negeri ini enggak ada, mungkin di negeri yang lain. Atau bulan ini di negeri itu enggak ada, tapi bulan berikutnya ada. Yang jelas dunia ini tidak sepi dari orang-orang yang senantiasa di atas al-haq. La yadurruha man khadhalaha wa la man khalafaha. Tidak bakalan akan memadorotkan mereka orang yang menghinakannya, dan tidak pula akan memadorotkan mereka orang yang menyelisihinya. Baik, ini beberapa faedah yang beliau bawakan dalam kitab ini. Faedah dari hadis yang cukup lumayan panjang, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu. Baik, kita masuk pada bab berikutnya. Qala rahimahullahu taala, babu ma jaa fi sihri. Bab ya, tentang ancaman urusan sihir. Qala rahimahullah wa qaulillahi ta'ala wa laqad 'alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq wa qaulihi yu'minuna bil jibti wat tahut. Qala Umar, al jibtu as-sihru wat tahut asy-syaitan. Wa qala Jabir, at-tawahitu kuhanun kana yanzilu alaihimu syaitanu fi kulli hayyin wahid. Bab yang menyinggung tentang urusan sihir. Wa qalillahi ta'ala, firman Allah ta'ala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-102, walaqad alimu, dan sungguh alimu, mereka Yahudi mengetahui laman ishtarahu, bahwa siapa yang mereka membeli sihir ya, untuk menggantikan posisi pengikutan terhadap Rasul. Malahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada bagian untuk orang itu di akhirat nantinya. Yahudi ngerti dengan pengertian yang sangat jelas, ya, tidak tersamar di sisi mereka, ngerti, walaqad alimu, bahwa orang yang bergelut dengan sihir, ya, sehingga dengannya menyampingkan, ya, tidak mengikuti Rasul, mereka tahu orang ini tidak akan mendapatkan bagian di akhir. Karena telah menggantikan ya, mengambil urusan kekufuran ya, dari keimanan ya. Diambil urusan yang mengandung kekufuran yaitu sihir, dan membuang, menjauhkan dari urusan keimanan ya, yaitu dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul yang diutus kepada mereka. Baik. Wa qalihi, kemudian juga firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-51, yu'minuna bil jibti wat tawhud. Mereka malah mengimani terhadap al-jibat, urusan sihir, dan tawhud, syaitan. Ya, dikatakan oleh Umar di sini, al-jibat as-sihr wa tawhud as-syaitan. Mereka mengimani sihir dan juga mengimani tauhid, yaitu syaitan. Jabir mengatakan at-tawahid, tauhid itu adalah kuhan, para dukun, di mana turun kepada mereka ini para dukun asyaiton. Ya. Tidak sepi, tidak lepas urusan dukun ini dengan siapa? Syaiton. Ya. Dengan para jin yang jahat. Ya. Temannya dukun adalah para jin yang jahat. Fi kulli hayyin wahid. Ya, digambarkan oleh Jabir bahwa di setiap kampung itu mesti ada satu orang dukun. Di kampung kita berapa orang dukun? Di Bojongsari ada berapa? Ya mungkin namanya bukan dengan penamaan dukun. Ya. Dengan penamaan yang lain, misalnya wong pinter. Ya. Atau wali. Ya, ataupun istilah yang lain. Ya. Ada berapa kampung di negeri kita? Banyak sekali ya. Satu kecamatan berapa kampung? Satu kabupaten berapa kampung? Satu provinsi? Satu negara? Wah, banyak kampung. Ya. Banyak sekali dukun demikian, ya. Ya. Kuhanun kana yanzilu alaihim syaitan fi kulli hayyin wahid. Ya. Tapi kita lihat apa yang diterangkan oleh Syaikh Shalih Fauzan tentang ayat dua ayat ini dan berikut atsar dari dua orang sahabat. Qala munasabatul babi li kitab tauhid. Kita lihat dulu kecocokan bab terhadap kitab tauhid. Bab di sini babu majaa fi sihri. Apa kecocokannya dengan kitab tauhid? Annahu lamma kana sihru min anwa'i syirki id la ya'ti sihru biduni syirki. Aqada lahul musannifu hadzal bab fi kitab tauhid. Liyubayyina dzalika tahdziran minhu, bahwa ketika sihir dikatakan termasuk dari macam-macam kesyirikan, di mana tidaklah datang yang namanya sihir tanpa syirik. Adanya sihir ya pasti kawanannya dengan syirik. Ya. Ya, ketika demikian aqadalah al-musannif rahimahullahu taala ya membawakan ya, bab ini dalam kitab tauhid. Liyubayyin dzalik, untuk menerangkan urusan sihir ini, tahdziran minhu, agar kita ya, umat Islam berhati-hati dari urusan sihir. Ya. Karena urusan sihir tidak terlepas dari apa? Kesyirikan. Ya. Sehingga penting untuk diterangkan urusan ini. Taib. Babu maja'a fi sihri. Maja'a ay minal wa'id wa bayani munafatihi li tauhid wa takfiri fa'idihi. Artinya bab tentang al-wa'id, ancaman dan penerangan menafikannya sihir ini terhadap urusan tauhid dan ya kufurnya pelakunya ya. Maja'a fi sihri fi sihir as-sihru fil lugha, sihir secara bahasa ibaratun amma khofiya walatufa sababuhu. Satu ungkapan tentang perkara yang samar dan lembut sebabnya. ini secara bahasa. Wa syar'an adapun sihir secara tinjauan syariat, azaim, wa ruqan, wa kalamun yutakallamu bihi, wa adwiyatun wa tadkhinatun wa uqadun, yu'athiru fil qulub wal abdan, fayumridu wa yaqtulu wa yufarriku bainal mar'i wa zawjih. Mantra-mantra, rukyah-rukyah, kalimat-kalimat, atau mungkin wirid-wirid yang diucapkan, ya, di mana perkara-perkara ini yu'athir fil qulub, bisa memberikan pengaruh pada hati seseorang dan juga bisa memberikan pengaruh pada badan tubuh seseorang, sehingga orang yang terkena sihir bisa menjadi sakit, bahkan bisa mati, bahkan orang yang terkena sihir bisa menyebabkan apa? Terpisahnya antara suami dengan istrinya. Ya, yang tadinya akur karena sihir, akhirnya menjadi apa? Pisah. Menjadi cerai. Ini sihir dalam tinjauan syariat. Sihir itu benar adanya. Ya. Bukan perkara yang diingkari dalam artian enggak ada sihir itu. Sihir ada. Yang dilarang kita bagaimana mempelajari sihir, ya, mengamalkan sihir, sehingga jangan kalian bermimpi bisa terbang, bisa lari di atas air, bisa nembus tembok, ya. Bisa memanggil hujan misalnya, bisa ini dan bisa itu, ya, hiduplah layaknya manusia normal, ya. Kalau di zaman kecil saya, alhamdulillah dulu tidak ada tayangan-tayangan yang apa namanya menjadikan seseorang tertarik untuk belajar yang namanya sihir. Ya. Tapi di akhir-akhir ini, wallahualam mungkin masih ada ataukah tidak? Ya. Ya. Ada katanya tayangan-tayangan yang membuat anak-anak tuh kepengen seperti itu. Pengen menjadi master katanya. Ya, ya, ya. Master siapa master? Al-Muhim. Menarik para pemuda biar suka dengan urusan yang seperti itu. Ya. Lampu dipegang bisa nyala misalnya. Ini dipegang bisa langsung patah misalnya. Baik. Yang jelas urusan sihir, ya, dalam tinjauan syariat sihir itu ada, ya, bisa memberikan pengaruh baik dalam hati ataupun badan, bahkan bisa menyebabkan orang yang kesihir ini sakit, bahkan bisa sampai mati, bahkan bisa memisahkan antara suami istri yang tadinya akur menjadi apa? Cerai gara-gara sihir. Dengan sebab apa? Sihir. Kita lanjutkan. Wa qaulillahi ta'ala wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa laqad alimu ay alimal yahudu alladzina istabdalu sihra an mutaba'atir rusul. Dan sungguh mereka telah tahu, artinya orang-orang Yahudi yaitu orang-orang yang mereka ya, mengambil sihir ya, sebagai ganti dari pengikutan kepada para rasul. Ya. Laman ishtarahu ay radiya bisihri iwadun an syar'illahi wa dinihi. Orang yang membeli sihir ini artinya ridho dengan urusan sihir. Dia ambil sihir sebagai ganti dari syariat Allah dan agama Allah. Mengambil sihir, menolak atau menyampingkan pengikutan kepada para rasul. Nah, mereka ini tahu bahwa yang seperti ini malahu fil akhirah min khalaq min nasib, ya, tidak mendapatkan bagian ya, di akhirat nantinya ya, karena celaka. Wa qalihi yu'minuna bil jibti wa tahut yu'minuna bil jibti al jibt kalimatun taqa'u 'ala sanam wasahir wal kahin. Wa tafsiru Umar lahu bisihri min tafsiri syai bi ba'di afradihi. Al-Jibat kalimat yang itu bisa dipakai untuk menunjukkan as-sonam, berhala, as-sahir, tukang sihir, al-kahin, juga dukun. Dan adapun tafsir Umar al-jibat itu dengan as-sihr, ini adalah dari bentuk apa? Tafsir, menafsirkan sesuatu dengan sebagian dengan sebagian dari tafsiran yang ada. Ya, karena si apa namanya? Al-jibat, sonam juga, sihir juga, sahir ya, dan kahin. Baik. Jadi apa yang ditafsirkan Umar dengan jibet itu sihir, ya bukan berarti sonam enggak termasuk. Sonam termasuk. Ya, perdukunan, ya, dukun termasuk juga. Iya termasuk. Walaupun Umar mengatakan al-jibtu as-sihru. At-tauhud, sementara tauhud, yu'minuna bil-jibti wa tauhud, at-tauhud minatuhyan. At-tauhud itu diambil dari at-tughyan. Apa itu? Wa huwa mujawazatul had. Ya, melampaui batasan. Fa kullu man tajawazal miqdara wal hadda fil 'isyan fa huwa tauhud. Maka semua orang yang melampaui batasan dalam ya, kemaksiatan tentunya, maka dia adalah tauhid. Nah, wa tawahid kuhan. Tawahid adalah kuhan di sini. Al-muradu bihi, yang dimaksudkan dengan al-kuhan di sini, annal kuhan minat tawahid, bahwa kuhan itu termasuk dari tauhid. Iya. Ya, Jabir atau Wahid kuhan kana yanzulu alaihim asyaiton. Ya. Kuhan minat tawahid. Kuhan itu termasuk dari tauhid. Fahuwa min afradil ma'na wa laysal murad al-hasr. Sehingga apa? Yang diinginkan itu bukan batasannya. Bahwa tauhid itu terbatas pada kuhan saja. Ya. Tidak ya. Yang lain juga termasuk tauhid ya, walaupun bukan kuhan. Yanzilu alaihi musyaitan ay asyayatin la iblisa khassah fa huwa ismu jinsin. Kuhan kana yanzilu alaihi musyaiton. Ya. Asyaitin atau syaiton yang disebutkan di sini bukan iblis secara khusus. Ya. Ya. Namun para syaiton. Ya, bukan hanya iblis tapi para syaiton. Ya. Sehingga asyaiton ini disebutkan di sini sekedar apa? Menyebutkan isim jenis saja. Ya, penyebutan jenis saja, bukan yang diinginkan iblis. Namun syayatin, para syaitan. Fi kulli hayyin, fi kulli qabilatin, fi kulli hayyin, fi kulli qabilatin. Ya, di setiap kabilah. Ya. Setiap kabilah, setiap kampung. Baik. Ya, sehingga urusan apa dukun, perdukunan ataupun tukang sihir, ya, bukan urusan yang apa namanya? Tidak ada, namun ada, bahkan dikatakan oleh beliau fi kulli hayyin wahid, bahkan didapati di setiap kabilah itu adanya apa? Dukun, ya, orang-orang yang ya, melakukan praktek perdukunan, ya, yang tidak lepas dengan urusan apa? Syayatin, ya, tidak lepas urusannya dengan apa? Para syaitan. Baik. Insyaallah kita akan menyambung kesempurnaan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Kemudian apa yang sedikit ini bisa dipahami, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.